dan menggugurkan prinsip-prinsip penting dalam manhaj salaf. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, penting untuk kita ketahui seperti apa bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Melalui risalah Jinayatut Tamayyu' ala Manhajis Salaf, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala akan menguraikannya meskipun dalam bentuk tanya jawab. Ada banyak faidah yang bisa kita dapatkan di dalamnya, terutama faidah-faidah manhajiyah, faidah-faidah seputar manhaj, agar kita semakin kokoh, istiqomah, dan kuat di atas manhaj salaf. Sebelum itu, ikhwan fillah rahimakumullah, penting juga kiranya untuk kita ketahui beberapa ciri atau tanda orang-orang yang dikategorikan mumayyiz. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, yang pertama, orang-orang yang disebut mumayyiz adalah orang-orang yang adamut tahdzir min ahlil bidah. Orang-orang yang tidak mau melakukan tahdzir, peringatan dari bahayanya ahlul bidah. Bahkan menuduh siapa saja yang melakukan hal itu, maka ia telah memiliki sikap yang keras. Dalam hal ini, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, beliau mengatakan alladzina yarawna at-tahdzir min ahli al-bid'ah bil hikmati wa bil ilmi wa ad-da'wati ila as-sunnah binashaq wa naqd ahli al-bid'ah bi 'ilmin wa hujjatin wa burhan yarawna hadha at-tashaddud haula mumayyi'un la syak. Siapa saja yang menganggap tahdir kepada ahlul bid'ah dengan penuh hikmah, ilmu, dan dakwah kepada sunnah dengan kesungguhan, dan menganggap mengkritik ahlul bid'ah dengan hujjah dan burhan sebagai bentuk tasyaddud, maka haula mumayyi'un. Mereka disebut mumayyi'. Lasha. Ini sesuatu yang tidak diragukan lagi. Ini ciri yang pertama. Atau tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, tarqiqu qawaidil Islam wa usulihi fit ta'amuli ma'al mukhalif wa tahwinuha. Menyamarkan atau melemahkan kaidah-kaidah Islam dan prinsip-prinsipnya dalam bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang. Ini ciri yang kedua. Menganggap bahwa masalah at-ta'amul, mu'amalah dengan orang-orang yang menyimpang, itu masalah yang tidak penting. Masalah yang sederhana. Masalah yang tidak perlu diangkat. Ini masalah yang enteng. Yang terpenting adalah bahwa kita dakwah kepada sunnah. Siapa saja yang memiliki keyakinan seperti itu dan melakukan hal itu, maka masuk dalam kategori mumayyiz. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wab'ul qawa'idi wal usuli allati tamna'ul kalam fi ahlil bid'ah wa tahdhiru minhum. Meletakkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang dengan kaidah dan prinsip tersebut menghalangi kritikan yang ditujukan kepada ahli bid'ah dan menghalangi tahdir yang ditujukan kepada mereka. Ini ciri yang ketiga yang ada pada golongan yang disebut mumayyiz. Mereka berupaya agar tahdir kepada ahli bid'ah itu tidak ditegakkan. Mengkritik ahlul bidah tidak ditegakkan. Caranya dengan mendatangkan dan membuat kaidah-kaidah yang baru, prinsip-prinsip yang baru yang tidak pernah dikenal di masa salaf atau dalam manhaj salaf. Seperti apa misalnya? Misalnya seperti kaidah nusahih wala nujarrih. Kaidah yang dikemukakan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi, oleh Ali Al-Halabi, nusahih wala nujarrih. Kewajiban kita hanya meluruskan saja ketika ada orang yang menyimpang, tidak perlu menjarah. Cukup meluruskan. Tidak perlu menjarah, tidak perlu menjatuhkan kehormatannya. Ada lagi kaidah yang lainnya, idza hakamta hukimta. Kalau engkau menghakimi seseorang, maka nanti engkau akan dihakimi. Muncul lagi kaidah yang lainnya, nuridu manhajan wasi'an. Kita ini ingin manhaj yang luas. Siapapun bisa masuk ke dalam manhaj ini. Siapapun dapat kita rangkul. Kita bisa bersama-sama dengan siapapun, dengan semua orang. Kaidah-kaidah yang seperti ini sangat berbahaya. Kaidah-kaidah yang akan memadamkan prinsip tahdir kepada ahlul bidah. Nah, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala mengatakan hadza kulluha ضد اصول المنهج السلفي في الدعوه الى الله والتحذير من اهل البدع. Semua kaidah yang disebutkan tadi itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip manhaj salaf dalam berdakwah dan dalam mentahdir ahlul bidah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, ciri yang keempat, adamut tafriq bainal manahij wal jama'at. Tidak membeda-bedakan antara kelompok-kelompok dakwah yang ada dan tidak membeda-bedakan manhajnya. Semua kelompok dakwah yang ada itu dianggap baik dan semua memiliki manhaj yang baik karena pada dasarnya bergerak dalam bidang dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, Fadilatul Syekh Rabi hafizahullah taala beliau mengatakan, Ikhwanul muslimun mumayyi'un. Ikhwanul muslimin itu masuk ke dalam golongan mumayyi'. Kenapa? Karena mereka mengatakan ar-rawafid ikhwanuna. Syiah Rafidah adalah saudara kita. Was-Sufiyah ikhwanuna. Sufiyun adalah saudara kita. Ya. Syiah adalah saudara kita. Rafidah adalah saudara kita. Sufiyah, orang-orang Sufi adalah saudara kita. Ya. Tidak membeda-bedakan antara Syiah dengan Sufi. Mau Syiah, mau Sufi, atau yang lainnya, semua saudara kita. Semua kaum muslimin. Ini golongan mumayyi. Maka ikhwanul muslimin, kata Syekh Rabi, masuk ke dalam golongan tersebut. Wa da'watus salafiyah tufarriq. Adapun dakwah salafiyah adalah dakwah yang memecah belah umat. Wa da'watus salafiyah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang keras. Ini pernyataan mumayyi'un. Orang-orang yang memiliki kelembekan dan kelemahan dalam sikap dan ideologi. Ciri yang lainnya ikhwan fillah rahimakumullah adalah adamut tabdi'il ashkhas alladzina 'urifu bil bid'ati. Tidak mau mentabdi' kepada orang-orang yang memang 'urifu bil bid'ati, yang sudah dikenal melakukan kebid'ahan. Bahkan sudah dihukumi oleh para a'imah, oleh para ulama sebagai mubtadi. Para ulama sudah menyatakan fulan mubtadi, fulan ahlul bidah. Ada mumayyi, datang mumayyi mengatakan tunggu dulu, belum tentu dia mubtadi. Menolak tabdi'nya para ulama. Ada mumayyi, ini mumayyi. Alasannya apa? Menolak tahdir, menolak tabdi' ulama. Ini karena yang mentabdi'nya satu orang. Ini tidak cukup. Tabdi' itu butuh ijma', butuh diperkuat oleh para ulama-ulama yang lainnya. Ini kaidah yang batil. Kaidah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama ussalaf. Nah, itu diantaranya, ikhwan fillah rahimakumullah, lima tanda atau ciri golongan mumayyiz. Selanjutnya kita akan baca uraian dan jawaban Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Dan mengingat waktu yang ada, mungkin sebagiannya akan kita baca dan sebagiannya saya akan langsung sampaikan terjemahannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu al-awwal. Soal yang pertama yang diajukan kepada Syekh. Yata'allaqu ba'dul mumayyi'ina lil manhajis salafi 'inda munashahatihi bi'adami mujalasatil ahzab kalikhwanil muslimin wat tabligh bi anna hadzal manhaj huwa manhaju samahati Syekh bin Baz. Mujalasata kullin nas. فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ Sebahagian orang yang berupaya untuk melembekkan dan melemahkan manhaj salaf, ketika dinasihati agar tidak bergaul dengan hizbi seperti Ikhwanul Muslimin dan Jama'atut Tabligh, mereka beranggapan atau beralasan bahwa ini adalah manhaj Syekh bin Baz. Manhajnya Syekh bin Baz itu membolehkan untuk bergaul dengan siapapun tanpa batas. Pertanyaannya, apakah benar manhaj Syekh bin Baz rahimahullahu taala seperti ini? Biasa kalau ahlut tamyi itu mencari-cari pendukung. Mencari-cari pendukung untuk memuluskan maksud dan tujuannya. Kadang bersembunyi di balik nama seorang syekh atau bersembunyi di balik sekian nama masyayikh. Nah, seperti dalam pertanyaan yang pertama ini. Sebahagian mumayyiz ada yang berlindung di balik nama Syekh bin Baz. Maka sebagai jawabannya, Syekh Ubaid hafizahullahu taala mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, waliyyus salihin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidu wulida adam ajmain sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Fa innal jawaba ala hadha as-su'al yastad'i minna bayanu umuri 'iddatin. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita butuh kepada beberapa penjelasan yang penting. Antara lain, al-amrul awal yang pertama, samahatul walid, al-imam, al-athari, al-allamah, al-syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, imamun jahbadun, wa'alimun qawiyun, rasikhun fil manhaji rusukhan aziman. Yang mulia, al-walid, al-imam, al-athari, al-allama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah adalah seorang imam besar. Alimun qawi, seorang imam yang kuat. Rasikhun fil manhaj, kokoh dalam hal manhaj. Rusukhan aziman, dengan kokohan yang luar biasa. Walirusukhihi fil manhaji, warusukhihi fil ilmi syar'i, wasalabatihi fil haq. Fa innahu yahabuhu kullu ahadin, fa innahu yuwaqqiruhu ahlu sunnah wa yahabuhu ahlul bid'ah. Karena kekokohannya beliau rahimahullah dalam hal manhaj dan kekokohannya beliau rahimahullah dalam hal ilmu syar'i serta kuatnya beliau dalam berpijak di atas kebenaran, maka setiap orang menghormati beliau. Setiap orang menghormati beliau dan segan kepada beliau. Ahlu sunnah menghormati beliau. Ahlu bid'ah segan kepada beliau rahimahullah. Ini kalau zaman ahli hadis mungkin boleh dikatakan Yahya bin Ma'in. Ya. Imam Yahya bin Ma'in itu disegani. Disegani oleh kawan dan disegani juga oleh lawan. Ya. Setiap orang yang datang ke hadapan Yahya bin Ma'in menyampaikan riwayat dalam keadaan takut, gemetar. Karena riwayat apapun yang disampaikan, Yahya bin Ma'in dalam keadaan tahu. Maka tidak ada yang berani berdusta di hadapan Imam Yahya bin Ma'in. Tidak ada yang berani menampakkan kelemahannya, kedustaannya, penyimpangannya di hadapan Yahya bin Ma'in. Demikian juga Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Beliau adalah seorang yang disegani. Banyak sekali orang yang datang kepada beliau, duduk di majlis beliau dalam keadaan terhina. Tidak mampu menampakkan kebid'ahannya, keyakinannya yang menyimpang. Ini Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian al-amru tsani. Yang kedua, na'rifu an samahatihi rahimahullah as-sad'a bil haq. Yang kita kenal, kata Syekh Ubaid, dari sosok yang mulia Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau adalah seorang yang selalu terang-terangan soal kebenaran. Tidak ada perkara yang hak yang beliau sembunyikan. Beliau selalu terang-terangan. Beliau selalu terbuka tentang perkara-perkara yang menyangkut al-haq. Wa annahu la yakhafu fillah laumata laim. Beliau tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Yaqulu al-haq wa yasda'u bihi ma'al hikmati wal mau'idhati billati hiya ahsan. Beliau selalu menyampaikan yang hak, bahkan terang-terangan melakukan hal itu disertai dengan hikmah dan wejangan-wejangan yang baik. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah ketika beliau membantah kitab Shafwatut Tafasir karya Ali As-Sabuni. Ali As-Sabuni ini seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, akidahnya Mu'tazilah. Memiliki tafsir yang diberi judul dengan Shafwatut Tafasir. Sebuah kitab tafsir yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Khawarij. Syekh Abdul Aziz bin Baz membantahnya. Apa dalam bantahannya? Beliau mengatakan, "Lau sakata ahlul haq an bayanihi, lastamarral mukhti'una ala akhtaihim." Seandainya ahlul haq, orang-orang yang membawa kebenaran, mendiamkan dari menjelaskan kesalahannya, niscaya banyak ya orang-orang yang berbuat salah tetap di atas kesalahannya. Wa qalladahum ghairuhum fi dzalika, dan yang lainnya pun akan mengikuti kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa Syekh tidak mendiamkan kesalahan dan kebatilan. Beliau selalu terang-terangan. Nah. Ini yang kedua. Ya. Poin-poin ini poin yang sangat penting untuk kita ketahui. Mengingat banyak sekali orang yang sebenarnya tidak tahu tentang Syekh bin Baz, tetapi bersembunyi di balik nama Syekh bin Baz. Ada yang mengatakan, lihat Syekh bin Baz, baik kepada semua orang. Lihat Syekh bin Baz, majlisnya dipenuhi oleh semua kalangan, semua golongan, semua firqah. Ini syubhat. Perlu untuk kita ketahui jawabannya. Dan syubhat ini selalu diangkat oleh mumayyi'un, orang-orang yang memiliki sikap lembek dan ideologi yang lemah. Ya. Sangat berbahaya kalau seandainya pemikiran ini disusupkan dan dimasukkan ke dalam dakwah salafiyah. Makanya sikap yang seperti ini disebut dengan kejahatan. Ya. Al-amru tsalits, yang ketiga. Man jalasa syaikh rahimahullah mujalasatan mustafidatan wa khabira halahu fa innahu ya'rifu anhu zajra ba'd al-mukhalifin bi asma'ihim wa amam al-mala'i. Kata Syekh Ubaid hafizahullahu taala, siapapun yang bergaul dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dengan pergaulan yang sempurna, maksud pergaulan yang sempurna itu tidak sehari dua hari ya, tetapi betul-betul mengenal beliau. Betul-betul mengenal beliau. Nah. Dan khabira halahu, tahu tentang keadaannya. Fa innahu ya'rifu anhu, maka dia akan tahu bagaimana Syekh rahimahullahu ta'ala, zajra ba'dil mukhalifin, meneriaki sebagian orang-orang yang menyimpang. Bi asma'ihim, dengan menyebutkan nama-nama mereka. Amamal mala, di depan khalayak umum. Tidak di belakang, di depan khalayak umum. Seperti ketika Syekh mentahdir Usamah bin Laden, mentahdir Umar Tilmisani, dan sejumlah tokoh-tokoh yang membawa pemikiran menyimpang. Beliau sampaikan secara terang-terangan. Disebutkan nama-namanya. Nah, faqad balaghana, sungguh telah sampai kepada kami qaulahu li ba'dihim, ya fulan uskut fa innaka fatta. Kata Syekh Ubaid, telah sampai kepada kami sebahagian ucapan beliau rahimahullahu ta'ala yang ditujukan kepada sebagian orang yang berbunyi, ya fulan uskut fa innaka fatta, wahai fulan diamlah karena sesungguhnya engkau ini pembawa fitnah. Lihat bagaimana teguran yang dilakukan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala terhadap siapa saja yang memiliki pemikiran menyimpang dan hendak menyebarkan pemikirannya itu. Syekh tidak diam. Artinya, ketika Syekh rahimahullahu ta'ala di majlis, beliau menampakkan diri sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, kokoh di atas manhajnya, terang-terangan berbicara tentang kebenaran. Ya. Wa qala li ba'dhi ahli al-ilmi hadha laysa bi sahih, as-shawabu kadha. Beliau rahimahullah juga berkata kepada sebagian ahli al-ilmi dalam mengkritiknya, dalam meluruskannya, hadha laysa bi sahih, ini tidak benar. As-shawabu kadha, yang benar adalah ini. Jadi sekalipun ada misalnya ikhwanul muslimin atau sufiyun yang duduk di majlis beliau, maka beliau yang menghakimi mereka. Beliau yang menghakimi mereka. Ketika beliau mengetahuinya, beliau tidak pernah membiarkannya. Nah, wa bihadza yadhhar lil munsifi anna syaikh rahimahullah la yujalisu haula mujalasatan mujarradatan anin nushi wa biquwwatin wa bisyiddah. Dari sini nampak jelas bagi setiap orang yang adil bahwa Syekh rahimahullahu ta'ala tidak duduk bergaul dengan semua orang dengan pergaulan atau majlis yang kosong dari nasihat. Biquwatin wa bisyiddah, dengan kuat dan keras. Artinya, ketika beliau duduk di sebuah majlis, kemudian dihadiri oleh banyak orang dari berbagai macam aliran dan kelompok, maka di majlis itu beliau rahimahullah senantiasa menyampaikan nasihat. Nasihat dengan kuat, nasihat dengan keras. Nah, qala kama annahu wa in kana yujalisu ba'dhan nas lakin at-tamayyuz wa dhuhurus sunnah wa da'watu ilaiha wadihun jaliyun fi siratihi wa siyasatihi rahimahullahu ta'ala. Meskipun beliau rahimahullah bergaul, duduk, bermajlis dengan sebahagian orang tertentu, namun beliau tetap menampakkan sunnah, kemudian mendakwahkan kepada sunnah, mengajak orang kepada sunnah. Dan ini sesuatu yang jelas, sesuatu yang nampak dalam perjalanan hidup beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian Syekh Ubaid juga menyinggung sisi lain dari ketegasan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau, Syekh bin Baz, tergabung ke dalam pihak yang menandatangani surat keputusan yang dikeluarkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama, di mana surat keputusan tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang nampak penyimpangannya, setiap orang yang nampak penyimpangannya, maka harus diberhentikan dari kegiatannya atau dipenjarakan. Ini sikap tegas beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi dengan jawaban yang disampaikan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, nampak sudah kebatilan orang-orang yang bersembunyi di balik nama beliau rahimahullah. Nah. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah. As-su'alu atsani, pertanyaan yang kedua. Yahuthu ba'duhum asy-syababa 'ala talabil ilmi wa 'adami ma'rifatil mukhalifina minal ahzab. Wa yaquluna bi anna asy-syababa idza talabal 'ilma sayariful manahijal mukhalafa. Fahal hadza kafin li ma'rifatil syababi lil mukhalifina lil manhajis salafi? Sebahagian mereka mumayyi'un mendorong para pemuda untuk giat menuntut ilmu dan tidak perlu mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada pada hizbiyun. Mereka mengatakan bahwa para pemuda, kalau mereka sibuk menuntut ilmu, maka mereka akan tahu penyimpangan, atau mereka akan tahu manhaj orang-orang yang menyimpang. Yang jadi pertanyaan, fahal hadza kafin li ma'rifati syabab lil mukhalifina lil manhaj salafi? Apakah ini bisa dikatakan cukup bagi para pemuda untuk mengetahui manhaj orang-orang yang menyimpang? Nah, jadi mumayyi'un mereka mengatakan bahwa para pemuda itu tidak perlu disibukkan dengan pembahasan seputar manhaj orang-orang yang menyimpang. Sebaiknya para pemuda itu menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Nanti kalau mereka sibuk dalam menuntut ilmu, dengan sendirinya mereka akan tahu manhaj orang-orang yang menyimpang. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah memang demikian atau bagaimana? Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah ta'ala dalam jawabannya mengatakan, al-amru indi laysa 'ala al-itlaq. Persoalannya di sisiku ini tidaklah secara mutlak. Bal dhamnul fiqhi fid dinillah ma'rifatus sunnah wa da'watu ilal amali biha. Akan tetapi masuk ke dalam bagian memahami agama Allah adalah ma'rifatus sunnah wa da'watu ilal amali biha, mengenal sunnah, mendakwahkannya untuk dapat mengamalkannya. Wa kadzalika tahdhiru minal bid'ah wal mubtadi'ah, demikian juga mentahdir dari kebid'ahan wal mubtadi'ah dan para ahli bid'ah. Jadi perlu diluruskan pemahaman tentang menuntut ilmu din, pemahaman tentang belajar agama. Apa yang dimaksud dengan belajar agama? Apakah belajar agama itu sebatas seseorang mengkaji sebuah kitab dan selesai? Ya. Mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sunnah untuk kemudian mendakwahkannya lalu mengamalkannya, apakah sebatas itu? Ternyata tidak demikian. Yang dimaksud menuntut ilmu, belajar agama di samping mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sunnah untuk dapat mengamalkannya dan mendakwahkannya, juga harus memberikan peringatan dari kebid'ahan dan para ahlul bid'ah. Karena sekarang ini banyak orang yang menyampaikan syubhat bahwa kita ini penuntut ilmu tidak usah sibuk ya, terkait dengan masalah tahdir. Terkait dengan masalah tahdir. Soal penyimpangan-penyimpangan nanti kita akan tahu sendiri. Ini syubhat yang batil. Karena tidak mungkin kita akan tahu tanpa mempelajarinya. tanpa mendalaminya. Dan alhamdulillah para ulama sudah banyak sekali kitab-kitab yang mereka tulis yang isinya bantahan dan penjelasan tentang manhaj orang-orang yang menyimpang. Jadi kita mengetahui manhaj orang-orang yang menyimpang itu sama dengan kita mempelajari sunnah dan mendakwahkan sunnah. Nah, qala fa innahu bina'an ala hadhihi al-maqulah al-mutlaqah yansha'u ajyalun min ash-shabab wa min ghairihim wa laysa 'indahum furqan fil manhaj wal manahij. Atas dasar ini, kata Syekh, atas dasar pernyataan yang dikemukakan dalam soal tadi, maka muncul generasi dari kalangan para pemuda yang mereka tidak bisa membedakan manhaj-manhaj dakwah yang ada. Semua dianggap benar. Kenapa? Karena minim pengetahuannya tentang manhaj-manhaj orang yang menyimpang. Ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Jadi persoalannya, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak hanya sekedar mempelajari sunnah, tetapi juga harus mempelajari tentang berbagai macam kebid'ahan. Tidak hanya sekedar mendakwahkan sunnah dan mengamalkannya, tetapi juga harus mengingatkan umat dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Semua ini masuk dalam kategori atau dalam kerangka tolabul ilmi, menuntut ilmu agama. Dan ini juga yang ditegaskan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Memang para penuntut ilmu dituntut untuk menghafal Quran, menghafal hadis, ya, mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Tetapi mereka juga tidak boleh lupa untuk membaca kitab-kitab yang isinya penjelasan tentang berbagai macam manhaj dan penyimpangannya. Membaca kitab-kitab yang disebutkan di dalamnya tokoh-tokoh yang menyimpang. Semua ini bagian dari ilmu syar'i. Nah, karena kalau tidak akan sangat berbahaya. Seorang penuntut ilmu tidak akan punya tameng dalam dirinya untuk menjaga diri dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang. Qala fa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mundu ba'athahu Allah hatta tawaffah wa huwa yuqarriru at-tauhid wa yad'u ilaihi wa yaqudhu alaihi kama yuqarriru sa'ira faraididdin al-amaliyyati mithla as-salati waz-zakati was-siyam wal-hajj wa ghairi dhalika ila janibil mu'amalat asy-syar'iyyah aw al-mashru'ah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sejak pertama kali diutus hingga beliau wafat, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa menanamkan tauhid kepada umat, mendakwahkan atau mengajak umat kepada tauhid, mendorong umat agar mengamalkan tauhid. Begitu pula beliau menanamkan seluruh kewajiban-kewajiban agama yang sifatnya amaliyah seperti salat, zakat, saum dan haji, dan selain itu hingga persoalan-persoalan yang berhubungan dengan muamalah. Kama annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuhadziru minasyirki wasairil ma'asi wal bida'i wal muhdatsat wa fi hadza uswatun hasanatun wa huwa al-manhajul haq. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga tidak lupa mentahdzir, memperingatkan umat dari kesyirikan dan berbagai macam kemaksiatan serta kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wa fi hadza uswatun hasanatun wa huwa al-manhajul haq. Ini adalah teladan yang baik, contoh yang baik dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwal manhajul haq, dan inilah manhaj yang hak. Inilah manhaj yang hak. Nah, jadi ini gambaran dari beliau hafizahullahu taala tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegakkan dakwahnya. Ya. Qala famimma huwa mahfudun anhu sallallahu alaihi wasallam بنقل الصحيح حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Salah satu contoh yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Abdurrahman bin Abd Rabbil Ka'bah dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan menjadi hak atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya perkara-perkara yang baik yang diketahuinya untuk mereka dan mengingatkan umatnya dari perkara-perkara yang jelek yang diketahuinya untuk mereka. Jadi kalau kita ingin tahu manhaj dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seperti ini, seperti yang diuraikan oleh Syekh Ubaid hafizahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar mengajak umat kepada tauhid, ya. Mengajak umat untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban dalam agama, mengajak umat untuk memperbaiki muamalahnya, tidak hanya sekedar itu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengingatkan umat dari berbagai macam kesyirikan, perkara-perkara yang bid'ah dan hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama. Maka merupakan kesalahan yang besar ketika ada sebahagian orang yang sibuknya hanya mendakwahkan sunnah, mengajak orang kepada sunnah tetapi tidak pernah mengingatkan orang atau umat dari bahayanya bid'ah. Tidak mau mentahdir bid'ah. Tidak siap dengan istilah tahdir. Padahal manhaj dakwah para anbiya salah satunya adalah prinsip tahdir. Ya. Tahdir adalah prinsip dakwah. Dakwah yang diemban oleh para anbiya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada banyak contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya memberikan peringatan kepada umat. Beliau mengingatkan umat dari bahaya dajjal, mengingatkan umat dari bahaya khawarij dan seterusnya. Oleh karena itu kata Syekh, fayajibu 'ala an-nasihina lil ummah an yubayyinu lin-nas al-haqqa bi dalilihi wa yahudduhum 'alayhi wa an yubayyinu al-bid'a wal muhdatsati wa yuhadhdhiruhum minha. Wajib bagi para penasehat umat untuk menjelaskan kepada manusia perkara yang hak dengan dalilnya serta mendorong mereka kepada yang hak, dan juga wajib untuk menjelaskan kebid'ahan dan berbagai macam perkara yang baru serta memperingatkan umat darinya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Qala yataza'amu wa yatasaddaru ba'du talabatil ilmi fil qadaya an-nazilah fil manahij wa ma'rifatir rijal wa yukhalifuna kibarul ulama الذين لهم صبر في معرفة هذه القضايا بحجة أننا لسنا مجبورين باتباع أحد من الناس فما توجيهكم في هذا الأمر بارك الله فيكم. Pertanyaan yang ketiga, ada sebahagian dari penuntut ilmu yang menampilkan dirinya menjadi orang yang sok tahu tentang perkara-perkara yang terjadi kontemporer, tentang perkara-perkara yang terjadi yang sifatnya kontemporer, menyangkut manhaj atau menyangkut vonis terhadap tokoh-tokoh tertentu. Mereka menyelisihi kibarul ulama. Mereka menyelisihi kibarul ulama yang para ulama tersebut telah menelaah dan melakukan penyelidikan tentang persoalan-persoalan kontemporer ini. Apa yang menjadi alasan sebagian penuntut ilmu itu? Alasannya adalah bahwa kami tidak dipaksa, kami tidak dituntut untuk mengikuti seorang pun dari kalangan manusia. Pertanyaannya, fama taujihukum fi hadzal amr? Apa arahan Anda dalam persoalan ini? Nah, ini pertanyaan yang ketiga terkait dengan sebahagian para penuntut ilmu yang mereka sok tahu kemudian berbicara tentang perkara-perkara yang kontemporer menyangkut manhaj, urusan manhaj, dan berbicara tentang vonis-vonis serta hukum yang ditujukan kepada orang-orang tertentu dalam keadaan menyelisihi kibarul ulama. Padahal kibarul ulama mereka adalah orang-orang yang jelas paling tahu tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Ya. Yang menjadi alasannya adalah bahwa kita tidak dipaksa untuk mengikuti seseorang dari kalangan manusia. Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala dalam jawabannya beliau mengatakan, la budda hahuna min bayani umurin. Dalam hal ini penting untuk dijelaskan beberapa perkara. Hatta yakuna al-jawabu ala hadhihi al-maqulah aw ala hadha al-maslak alladhi tadammanahu su'al wadihun wadihan jaliyan. Agar jawaban dari pertanyaan tadi atau pernyataan tadi ya, itu sesuai dan jelas. Maka al-amrul awal, perkara pertama, at-tadhkiru biqaulillahi jalla wa ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. At-tadhkir, mengingatkan, perlu untuk mengingatkan kepada semua pihak tentang firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat 83. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walau la fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Allah berfirman tentang orang-orang munafik, apabila datang kepada mereka satu urusan yang mereka takutkan atau mereka khawatirkan, adza'u bih, maka mereka menyelesaikannya dengan sendirinya. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan hal itu kepada rasul dan kepada ulil amri, kepada ulama, maka tentu mereka akan tahu kesimpulan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, ini terkait dengan orang-orang munafik yang mereka tidak mau mengembalikan setiap urusan yang dihadapinya kepada rasul dan kepada ulil amri, para ulama. Kata Syekh, fahadihil ayatu turabbil muslimin ala qaidatin syarifatin yajibu alaihim sulukuha halan nawazil wal mu'dalat wal mushkilah. Ayat ini mendidik seluruh kaum muslimin di atas satu kaidah yang mulia, kaidah yang wajib untuk mereka tempuh dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang kontemporer, persoalan-persoalan yang rumit, persoalan-persoalan yang sulit. Watilkumul qaidah, qaidah yang dimaksud adalah raddu muskilatin nawazil wa adha'imil umur allati taj'alul halimu hayrana ila man hum ahlun lil kalam. Ahlun lil kalami fiha wa mu'alajatuha. Kaidah yang dimaksud yaitu mengembalikan berbagai macam persoalan yang kontemporer, berbagai macam persoalan yang menyulitkan, berbagai macam persoalan yang rumit, yang membuat sebahagian orang yang berakal menjadi bingung, kepada mereka-mereka yang ahli untuk berbicara tentang masalah ini dan ahli dalam memberikan solusinya. Siapa yang ahli untuk berbicara dalam persoalan-persoalan ini dan ahli untuk menyelesaikannya? Wahum ta'ifatani minan nas, yaitu dua kelompok dari kalangan manusia. Apa ta'ifatul ula, kelompok yang pertama adalah Rasulullah adalah Rasulullah. Wal muradu al-an ar-raddu ila sunnatihi. Rasulullah sudah meninggal. Maka yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Rasul di zaman sekarang adalah mengembalikan kepada sunnah. Ini hal yang penting. Setiap kali kita mendapatkan persoalan yang rumit, persoalan yang sulit, persoalan yang sifatnya kontemporer, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengembalikan kepada yang dapat menyelesaikannya. Yaitu siapa? Rasul. Mengembalikan kepada sunnah. فَإِنْ تَنَزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ini pertama. Kemudian wa taifa atsaniyah ulul amri. Kelompok yang kedua adalah ulul amri, mengembalikan kepada ulul amri. Merujuk kepada ulul amri. Fa inna waliyal amri biman haulahu min ahli syura min al ulama wal khubara wa ahli al hal wal aqd wal hubra fi syar'i wa siyasati al umur. هم الذين يحسنون معالجة هذه القضايا النازلة وليس لعامة الناس ذلك. Kenapa mesti mengembalikan kepada ulul amri? Karena ulul amri dan yang ada di sekitarannya dari kalangan para ulama, orang-orang yang berpengalaman, ahlul halli wal aqli, orang-orang yang kajiannya luas dalam hal syariat, dalam hal penyelesaian berbagai macam persoalan, mereka adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan perkara-perkara yang seperti ini. Walaisa li'amatin nas dzalik. Dan tidak semua orang mampu menyelesaikannya. Kembalikan kepada sunnah dan kembalikan kepada ulama. Ini intinya. Ini intinya. Seorang penuntut ilmu jangan sampai merasa dirinya sudah besar karena mengetahui berbagai macam disiplin ilmu. Ya. Seorang penuntut ilmu hendaknya selalu kembali dalam setiap persoalan yang dihadapinya kepada sunnah atau merujuk kepada para ulama. Ya, merujuk kepada para ulama. Karena itu salah satu prinsip penting dalam manhaj salaf adalah mujalasatul ulama. Bermajlis dengan ulama. Dan mengembalikan semua perkara kepada para ulama. Ya. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh. Ya, memberikan contoh dengan menyebutkan sebuah riwayat dalam Sahih Muslim. Ketika tersebar berita bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentalak istri-istrinya. Ini perkara yang ramai jadi bahan perbincangan. Ya. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku segera mendatangi Nabi. Fa qultu ya Rasulullah, kemudian ku katakan kepadanya, wahai Rasulullah, atalak tanisa'aka? Wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Qala la. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab tidak. Kemudian kata Umar, ketika sudah turun ayat yang menjelaskan persoalan ini, beliau Umar berkata, fakuntu anastanbatu dalika al-amra. Sungguh, ya. Sungguh aku membuat keputusan sendiri tentang persoalan ini. Lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab. Ketika terdengar, tersiar berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya, beliau punya keputusan. Beliau punya kesimpulan sendiri. Dan kesimpulan ini ternyata tidak benar. Ketika beliau kembalikan urusannya kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sekelas Umar. Apalagi kita, para penuntut ilmu. Ketika mendengar pulang, syekh pulang ditakdir oleh masyayikh. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kembalikan kepada masyayikh. Ketahui apa hujahnya, apa dalilnya. Jangan kemudian membuat kesimpulan sendiri. Ya. Ini takdir tidak dibangun di atas hujah yang jelas. tahdzir yang dilakukan oleh syekh kepada si fulan ini berdasarkan berita-berita yang bohong. Nah, ini membuat kesimpulan sendiri. Seorang penuntut ilmu tidak boleh melakukan hal itu. Ya. Salah satu contoh yang paling sederhana, sesuatu yang sudah terjadi dan kita ketahui bersama, adalah ketika Syekh Rabi menyatakan tentang Zulkarnain, ya, bahwa dia mutalawin, la'ab, yamshi ala tariqatil Halabi. Syekh Rabi menyatakan tahdir seperti itu. Sebagai seorang penuntut ilmu, kewajibannya adalah mengetahui apa yang menjadi penyebab syekh mentahdir Zulkarnain. Kembalikan kepada para ulama. Kenapa? Cari tahu. Jangan kemudian membuat kesimpulan sendiri. Ah, ini tahdir dibangun di atas berita-berita yang dusta yang disampaikan kepada Syekh Rabi. Ini sama saja dengan mencela kehormatan beliau. Apakah sekelas Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menerima berita begitu saja tanpa ditelaah, tanpa diteliti? Ya. Mustahil, tidak mungkin seorang syekh seperti itu. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Dalam menghadapi persoalan apapun, kembalikan kepada sunnah, ya, kembalikan kepada para ulama. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Ya. Apalagi ketika datang misalnya tahdir kepada al-imam. Al-imam dikatakan mubtadi. Kemudian membuat kesimpulan. Tunggu dulu. Ya. Belum bisa kita katakan al-imam seorang mubtadi. Kenapa? Karena ketika ditahdir itu dalam kondisi situasi Yaman. Dalam keadaan gawat, genting. Ya. Nanti kita lihat setelah Yaman damai. Kalau seandainya Muhammad al-Imam masih membela Syiah, baru. Tapi kalau seandainya tidak, berarti tidak. Ini membuat kesimpulan sendiri. Sebagai seorang penuntut ilmu, cukup kembalikan urusan kepada para ulama. Kembalikan semua urusan kepada para ulama. Para ulama yang lebih tahu. Apa yang membuat celaka dan binasa kaum munafikin dahulu? Karena mereka tidak mau mengembalikan urusan yang dihadapinya kepada para ulama. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di Quran surat An-Nisa yang tadi kita baca. Karena itu Syekh Ubaid memberikan penekanan bahwa ayat ini adalah ayat yang mendidik kaum muslimin untuk memiliki sikap yang jelas dan kaidah yang benar dalam menghadapi segala persoalan. Kaidah itu adalah mengembalikan perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang dihadapi, perkara-perkara yang berkembang, yang baru, kepada sunnah dan kepada para ulama. Ya. Kepada sunnah dan kepada para ulama. Ini sikap kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang rumit, ini akan terus kita hadapi. Dan ini bagian daripada fitnah. Ya. Dari mulai dulu. Ya kan, fitnah terus berkembang, terus. Banyak orang yang berjatuhan dalam dakwah karena suatu fitnah terus. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Kita sebagai salafiyun harus memiliki sikap yang jelas. Harus memiliki kaidah-kaidah yang tepat dan benar. Kita akan selamat manakala kita mengikuti bimbingan para ulama. Kita akan selamat ketika kita menjauhi perasaan. Ya. Jangan ikuti perasaan. Jangan ikuti hawa nafsu. Ikuti bimbingan para ulama. Kita akan bersama dengan siapa saja yang berada di atas al-haq. Ketika ada orang yang menyimpang dari al-haq, maka kita akan berpisah dengannya. Salah seorang salaf mengatakan, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita akan berjalan bersama dengan sunnah kemana sunnah itu berjalan. Satu hal yang harus kita yakini, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasi adalah yang paling adilnya, yang paling terpercayanya, yang paling thiqahnya. Ketika ada orang yang menyimpang, sekalipun seorang dai, maka kita akan memiliki kesimpulan bahwa dia tidak termasuk ke dalam orang yang adil, yang dipercaya untuk mengemban apa? Ilmu. Karena ilmu ini, ilmu din hanya akan dibawa oleh orang-orang yang jujur, oleh orang-orang yang adil. Sehingga kita tidak akan bersedih. Ketika dulu ada seorang ustadz yang kita selalu mengaji kepadanya, kita bangga dengannya, tiba-tiba menyimpang. Dia menyimpang bukan karena apa-apa. Menyimpang karena memang sudah tidak berjalan di atas al-haq. Kita harus sadar. Oh, berarti dia ini bukan termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Yaitu orang yang adil. Ya. Karena ilmu din ini hanya akan dibawa oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur. Siapapun yang sudah mulai ada penyimpangan, tidak jujur, maka akan terpental jauh. Ya, akan terpental jauh. Karena itu, kita tidak perlu menyesali berbagai macam kejadian. Ada Ustaz Fulan dulunya istiqomah, sekarang menyimpang. Ustaz Alam dulunya Masya Allah, sekarang menyimpang. Tidak perlu menyesali hal-hal yang seperti itu. Justru kewajiban kita sekarang adalah bagaimana kita menguatkan diri kita supaya tetap istiqomah. Dekati para ulama. Dekati para asatidah. Angkat hubungannya dengan para ulama. Yang terpenting, itu jalan keselamatan. Jangan coba-coba menyimpulkan sendiri. Ya. Karena kemampuan kita terbatas. Para ulama lebih tahu. Ya. Coba apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi. Apakah sekarang terbukti? Terbukti. Terbukti sekarang. Ya. Saya juga mendengar. Ya. Mendengar secara langsung. Syekh Rabi bertanya. Setelah beliau mentahdir, beliau bertanya. Bagaimana keadaan Dzulkarnain sekarang? Dijelaskan bahwa dia masih seperti itu. Kata Syekh Rabi, kalau seandainya dia masih seperti itu, maka innahu laisa salafi. Dia bukan seorang salafi. Tak terbukti apa yang dikatakan oleh beliau. Sebelum beliau sekarang berdekatan, Dzulkarnain dengan orang-orang sururi, hizbi, Syekh Rabi sudah menyinggung. Ana akhsha, kata Syekh Rabi, saya khawatir. Saya khawatir ini Dzulkarnain akan semakin dekat dengan Hizbiyun. Dan ternyata benar. Aw kama qala hafizahullah. Ya. Nah. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullahu taala selanjutnya beliau menyinggung tentang kata-kata lasna majburin bittiba'i fulan aw kama qala. Beliau menyinggung tentang kata-kata kami atau kita tidak dipaksa untuk mengikuti seseorang. Untuk mengikuti si fulan. Ini kalau bahasa orang-orang mumayyi sekarang. Ya. Mereka mengatakan apakah ulama itu cuma Syekh Rabi saja. Kan begitu. Ya. Ulama itu kan bukan Syekh Rabi saja. Kita ini tidak dituntut untuk selalu mengikuti Syekh Rabi. Nah. Ini sekarang saya akan mengomentari pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Kata Syekh Rabi, qala nahnu naqul. Kami katakan, anta lasta mujbiran bittiba'il fulan? Na'am. Engkau tidak dituntut, tidak dipaksa untuk mengikuti si fulan, itu memang benar. Lakin qauluka hadza mujmal. Tetapi ucapanmu ini ucapan yang multi tafsir. Ucapan yang global. Enggak jelas. Fa innahu yahtamilul khata' was-shawab. Sebab ucapan yang seperti ini, ucapan yang mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Wa yahtamilul haq wal batil. Mengandung kemungkinan yang hak, kemungkinannya batil. Wa kana jariran bika an tafsah. Maka seharusnya, kata Syekh, engkau merincinya dengan jelas. Fa innal ibrata laysat biqawli fulan aw alan lidhatihi. Bal al ibratu biddalil. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya yang menjadi patokan bukanlah ucapan si Alan dan ucapan si Fulan. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah dalil. Yang menjadi patokan adalah dalil. Fahinama yatanaza'un nas fi amrin minal umur fa innahu yajibu radd ma tanaza'u fihi ila Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertentangan dalam satu perkara, maka wajib dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ucapan tadi, kita tidak dituntut untuk mengikuti hanya satu orang saja, memang benar. Karena yang jadi patokan adalah mengikuti apa? Dalil. Cuma, kata Syekh, kalimat itu adalah kalimat yang mujmal, kalimat yang global, kalimat yang bisa ditafsirkan salah dan bisa ditafsirkan benar. Sekarang persoalannya, ketika ada seorang Syekh misalnya mentahdir fulan, apa yang harus dilakukan? Katakanlah tidak ada masyayikh lain yang mentahdirnya, hanya Syekh satu orang ini saja. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melihat dalil, apa hujah yang dikemukakan oleh Syekh tadi, mengapa Syekh sampai mentahdir si fulan tadi, apa alasan-alasannya. Ini yang harus dilakukan, ya. Karena al-ibratu bidalil, yang jadi patokan adalah dalil, bukan ucapan si Alan dan si Fulan. Setelah melihat hujah, setelah melihat bukti, maka harus diterima tahdir Syekh tadi. Kalau ternyata benar, sesuai dengan faktanya. Walaupun cuma satu orang, Syekh itu saja yang mentahdirnya. Nah, jangan kemudian ketika ada seorang Syekh mentahdir si Fulan, kemudian dikatakan itu kan cuma Syekh ini saja, masyayikh yang lainnya tidak mentahdir. Syekh Saleh Fauzan tidak mentahdir. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak mentahdir. Kita kan tidak dituntut untuk mengikuti satu orang Syekh itu saja, tapi kita mengambil semua Syekh. Masya Allah, bahasanya indah ya. Kita mengambil semua Syekh. Ini langkah yang salah. Langkah yang salah, langkah yang tidak tepat, langkah yang tidak diajarkan dalam manhaj salaf. Ketika sebuah jarah itu sudah mufassar, sudah betul-betul lengkap dengan data dan buktinya, maka kita harus menerimanya. Kita harus mengambilnya. Walaupun jarah tersebut datang dari satu orang. Ya. Walaupun jarah tersebut datang dari satu orang. Subhanallah. Banyak orang yang keliru dalam hal ini sehingga mereka menyimpang. Ketika persoalan tahdir Syekh Ubaid kepada Muhammad Al-Imam, Syekh Ubaid mengatakan Imam Mubtadi. Al-Imam Mubtadi. Banyak orang yang tidak mau menerimanya. Banyak orang yang tidak mau menerimanya. Banyak orang yang merasa berat karena sudah kadung cinta kepada yang namanya Al-Imam. Berat. Banyak orang yang tidak mau menerimanya. Kemudian mengatakan, Syekh Ubaid yang mentabdi, cuma Syekh Ubaid saja. Masyayikh yang lainnya tidak mentabdi. Masyayikh yang lainnya malah memberikan pujian kepada Muhammad Al-Imam. Sekali lagi, sikap yang seperti ini sikap yang salah. Ketika ada tahdir yang datang dari seorang alim, seorang alim, apalagi alim ini memang seorang alim yang pengalamannya luar biasa, seorang kibar, ahli ilmi, maka kita hendaknya melihat dan mengetahui apa yang menjadi alasan keluarnya tahdir tersebut. Al-Imam ketika ditahdir oleh Syekh Ubaid jelas sekali gamblang sebabnya, kenapa sampai turun tahdir tersebut. Maka kewajiban kita adalah menerimanya. Jangan mengedepankan perasaan. Jangan kemudian mengatakan, kan Syekh Fulan tidak mentahdir, kan Syekh Alan tidak mentahdir, masih banyak para ulama yang tidak mentahdir Al-Imam. Haula sururiun, seperti ini keadaannya. Mereka hizbiun, sururiun, seperti ini keyakinannya. Soal ihya uturah, soal lembaga-lembaga yang lainnya, Al-Haramain, Darul Bir, ketika ada para ulama yang mengingatkan, ketika ada para ulama yang mentahdir, mereka katakan masih banyak ulama yang lain yang memberikan ta'dil, yang memberikan pujian kepada lembaga-lembaga tersebut. bahasanya kita kan harus adil. Ya. Masya Allah bahasanya, kita harus adil. Kita tidak boleh hanya menerima informasi dari seorang syekh saja. Subhanallah. Masyaikh Ahlus Sunnah itu banyak. Bukan hanya Syekh Robi saja. Bukan hanya Syekh Ubaid saja. Banyak masyaikh Ahlus Sunnah. Kita coba kompromikanlah. Ya. Bersikap sok bijak. Padahal ini menyelisih kaidah dan prinsip yang diajarkan oleh para salaf. Ya. Tidak begitu. Al-alimu hujjatun alaman la ya'lam. Yang mengetahui menjadi hujah bagi yang tidak mengetahui. Asy-Syaikh Rabi ketika menjarah, ketika menjelaskan tentang kesesatan Ihya Uturat dan lembaga-lembaga yang lainnya, Asy-Syaikh Muqbil juga demikian, Asy-Syaikh Ubaid, para masyaikh yang lainnya, mereka menjelaskan secara detail penyimpangannya, poin-poinnya. Apakah itu tidak cukup? Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak boleh salah langkah. Ya, kita tidak boleh salah langkah. Nah, dan kita tidak boleh tertipu dengan subhat yang seperti ini. Subhat yang seperti ini. Syekh itu bukan satu, syekh itu banyak. Apakah syekh itu cuma Syekh Robi saja? Ini subhat yang murahan. Mudah sekali untuk kita membantahnya. Ya. Kalau seandainya yang hak itu datang dari Syekh Robi walaupun sendirian, maka beliau patut untuk diikuti. Ya kan? Dan tidak adanya tahdir dari masyaikh yang lain itu tidak menunjukkan bahwa masyaikh yang lain tidak sepakat dengan apa yang disampaikan dari tahdir oleh Asy-Syaikh Rabi. Nah, banyak hal, kasus, banyak contoh yang seperti ini. Seperti yang pernah saya sampaikan. Ketika Asy-Syaikh Rabi mentahdir Sayyid Qutb menjelaskan kesesatan kitab Fi Dhilalil Quran. Ya. Ada orang yang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang Sayyid Qutb, tentang Fi Dhilalil Quran. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, saya memang tidak banyak membaca, tidak banyak menelaah kitab Fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb. Namun, kata Syekh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Rabi sudah menjelaskannya. Sudah menerangkannya. Dan itu sudah cukup. Seperti itu. Ya. Artinya tidak harus semua masyaikh itu bicara dengan pembicaraan yang sama. Ya. Tidak mesti semua masyaikh Ahlus Sunnah mentahdir secara terang-terangan, mentabdi secara terang-terangan seseorang tertentu. Namun cukup sebahagian dari mereka yang mengetahui hujah, ya, melakukannya dan kita mengikutinya. Nah, ini prinsip salaf. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala mengatakan, fa qauluka hadza fi ghayatil fasad wal butlan. Ucapanmu ini ucapan yang sangat rusak dan keliru. La yafhamu minhu ahadun illa annaka turidu an tarbutan nas bika aw biman huwa ala syakilatika minal mutasaddirin lil ilmi wal mutasaddirin fi maidanid da'wah. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami dari ucapanmu ini kecuali kamu ingin mengikat semua orang, ya, mengikat semua orang, mengajak semua orang kepada orang-orang yang sepertimu untuk bergabung dengan orang-orang yang sepertimu. Minal mutasaddirina lil ilmi wal mutasaddirina fi maidani dakwah, dari orang-orang yang tampil dalam hal ilmu dan tampil di medan dakwah. Ya. Jadi ucapan ini mengandung unsur sebenarnya orang yang mengucapkannya ingin mengajak manusia untuk mengikuti dirinya dan orang-orang yang sepertinya. Ya. Serta para ulama yang mungkin mendukungnya, dianggap mendukungnya. Nah. Baik, as-su'alu ar-rabi, pertanyaan yang keempat. Jika kana ar-rajulu masturul hal, wala yu'raf anhu syai'un, hal yajuzu su'alu anhu li ma'rifati halihi aw la yajuz? Waffaqakumullah. Pertanyaan keempat. Apabila seseorang terbukti masturul hal, keadaannya itu tidak diketahui. Ya. mastur, tersembunyi. La yu'raf anhu syai'un, tidak diketahui ada sesuatu yang rancu dalam dirinya. Fahal yajuju su'alu anhu lima'rifati halihi, apakah boleh bertanya tentang keadaannya sekedar untuk mengetahui seperti apa keadaannya, apakah di atas sunnah atau tidak? Aula yajuz, ataukah tidak boleh? Ya. Pertanyaan ini sesuai dengan fakta yang terjadi ya, dalam kehidupan kita. Kadangkala kita mendapati ada seseorang yang kita belum jelas keadaannya, apakah dia di atas sunnah atau tidak. Tetapi selama ini kita mengetahui bahwa dia tidak menampakkan kecenderungan kepada bid'ah. Ya. Apakah boleh bagi kita untuk bertanya tentang keadaannya kepada orang lain atau tidak? Nah. Al-jawab, Syekh dalam jawabannya mengatakan, la syakka annahu fi kulli zamanin wa fi kulli makan yafuddu alayna nas man la yu'raf. Kata Syekh, tidak perlu diragukan lagi bahwa setiap zaman, setiap tempat, ya, ada saja orang yang datang man la yu'raf, dalam keadaan tidak diketahui keadaannya. Misalnya jebolan, katakanlah Jamiah Islamiyah, Masya Allah, lulusan Jamiah Islamiyah datang ke Indonesia. Kita tidak tahu ini orang seperti apa. Ya. Apakah dia di atas sunnah atau tidak di atas sunnah? Kalau melihat ciri-cirinya, Masya Allah, ya, celana di atas mata kaki, lihyah panjang. Ini kalau melihat ciri-cirinya. Tetapi kita tidak tahu hakikatnya, apakah dia itu di atas sunnah atau tidak. Ya. Nah, yang seperti ini kadang kita dapati, kadang kita jumpai. Ada saja, kata Syekh, di setiap zaman, di setiap tempat, orang yang datang dalam keadaan kita tidak mengetahui keadaannya. Nah, hadzal ladzi la yu'raf in kana wadi'an sakitan wa lam yudkhil khilafan lil haqq fa innahu yabqa masturan. Kata Syekh, orang yang tidak dikenal ini, ya, orang yang tidak dikenal ini, kalau dia orang yang diam, tidak bicara, orang yang diam, kemudian tidak menampakkan penyelisihan terhadap perkara yang hak, maka yabqa masturan. Dia tetap posisinya dalam keadaan sebagai orang yang tidak diketahui keadaannya. Ya. Jangan sampai kita terburu-buru untuk menghukuminya. Nah, hanya karena melihat tampilan, hanya karena melihat tidak ada penyelisihan dalam dirinya terhadap yang hak, kemudian kita cap, oh dia sebagai seorang salafi, saya harus berguru kepadanya. Jangan, tunggu dulu. Yeah. Tunggu dulu, jangan terkecoh. Berapa banyak orang yang bisa mengecoh banyak orang dengan sekedar penampilannya saja. Yeah. Maka berhati-hati. Nah, kalau ada seseorang datang, tidak diketahui keadaannya. Tidak diketahui keadaannya, apakah di atas sunnah atau tidak di atas sunnah. Tapi dia orang yang diam, tidak banyak bicara. Bahkan tidak tampak penyelisihan terhadap yang hak. Maka kita tetap menghukuminya sebagai orang yang masturul hal. Belum diketahui keadaannya. Ya. Lakin idastaraba annasu min hali hadar rajul aw aradu minhu amran minal umur falahum an yakhtabiru halahu. Akan tetapi, kata Syekh, jika semua orang dalam keadaan ragu dari orang tersebut, yeah, dan mereka semua orang ini ingin, yeah, mengetahui atau ingin mengambil sesuatu darinya, katakanlah ingin mengambil ilmunya, falahum an yakhtabiru halahu, maka hendaknya mereka menguji keadaannya. Ini langkah kedua. Diuji dulu, jangan langsung didatengin minta ilmu, berguru kepadanya, jangan. Tapi uji dulu keadaannya. Ya. Diuji dulu. Nah. Ditanyakan kepadanya. Siapa syekhnya? Ya. Siapa syekh yang antum kenal? Antum dari mana? Ya. Siapa teman-teman yang antum kenal? Diuji. Nah. Dan al-ikhtibar, pengujian yang semacam ini di zaman sekarang adalah masyru', sangat-sangat masyru', sangat disyariatkan. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di zaman salaf. Ya. Nah. Qala wa minasy syawahidi 'ala dzalika ma rawahu Muslim. Salah satu ya, dalil yang menunjukkan hal ini, kata Syekh, adalah hadis riwayat Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam menceritakan bahwa dia punya seorang budak wanita yang biasa mengembalakan kambing-kambingnya. Ketika beliau memeriksa kambing-kambing yang dimilikinya pada suatu hari, ternyata ada satu kambing yang hilang, ya, yang diterkam oleh serigala. Kemudian beliau, Muawiyah bin Al-Hakam, mengatakan, "Inni rajulun min bani Adam." Saya ini manusia biasa, ya, bani Adam. Saya merasa kecewa, seperti halnya manusia pada umumnya merasa kecewa. Hingga akhirnya saya panggil budak wanita itu, kemudian saya tampar. Ya. Kemudian saya tampar. Budak wanita ini kemudian datang kepada Rasul dan mengadukan kejadian ini. Maka dipanggillah Muawiyah sama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dipanggil oleh Rasul, kemudian Muawiyah disuruh memanggil budak wanitanya. Datang budak wanita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak wanita itu menjawab, "Fis sama." "Siapa aku?" Dia menjawab, "Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam rangka mencari tahu tentang keadaan siapa? Budak wanita yang dimiliki oleh Muawiyah bin Hakam. Di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, budak tersebut masih mastur hal. Masih tidak diketahui keadaannya. Rasul ingin mengetahuinya dengan cara apa? Bertanya, menguji si budak wanita itu. Ya, di mana Allah? Dia menjawab, "Bisama." "Siapa aku?" Dia jawab, "Rasulullah." Jawaban yang benar. Ya, kalau begitu, kata Rasul kepada Muawiyah, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Dia seorang budak yang mukminah. Akhirnya keluar kesimpulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitupun dengan kita. Ketika kita tidak mengetahui keadaan seseorang, meskipun orang tersebut tidak tampak darinya penyelisihan terhadap sunnah, ya, kalau kita ingin mengambil sesuatu darinya, ingin mengambil ilmu darinya, maka kita harus uji dulu dia. Ya, afwan. Antum dari mana? Ya. Siapa masyayikh yang antum kenal? Kalau dia menyebutkan masyayikh ahlu sunnah fulan fulan fulan fulan fulan, kecintaannya kepada masyayikh ahlu sunnah fulan fulan fulan disebutkan, kemudian teman-teman yang disebutkan juga ternyata asatidah yang kita kenal, alhamdulillah, berarti dia seorang salafi. Kita harus belajar ilmu kepadanya. Tapi kalau tidak, jangan. Ya, kalau tidak jangan. Karena berapa banyak sekarang ini orang yang celanyan di atas mata kaki, jenggotnya panjang. Banyak sekali. Ya kan, bukan hanya salafi. Tablighi demikian, Khawarij sama seperti itu. Antum jangan kira sebahagian orang-orang Khawarij sama seperti itu, jenggot panjang, ya, celana di atas mata kaki. Nah, bahkan Wahdah Al-Islamiyah juga, ya, seperti itu, ya kan? Ada peraturan yang mengharuskan jenggot harus dipanjangkan, celana harus naik di atas mata kaki. Karena itu kita tidak boleh terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Uji dulu. Ajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Yang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, membuat kita yakin kalau orang ini adalah ahlus sunnah. Kalau orang ini adalah orang yang bermanhaj salaf. Nah, selanjutnya Syekh Ubaid hafizahullahu taala menyebutkan beberapa atsar dari para salaf, ya. Beliau mengatakan, qala Sufyan ats-Tsauri, imtahinu ahlal Musil bil mu'afa, yakni Ibnu Imran. Faman dzakarahu ay bi khairin qultu haula ashabu sunnah wa jamaah, wa man aabahu qultu haula ashabu bidah. Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan, uji ahlul Musil, penduduk Musil itu, dengan Mu'afa bin Imran. Tanyakan kepada mereka tentang siapa Mu'afa bin Imran. Ya. Kalau seandainya pihak yang ditanya itu menyebutkan kebaikan-kebaikan Mu'adz bin Imran, maka kata Sufyan Ats-Tsauri, aku akan katakan kalau mereka adalah ashabu sunnah. Tetapi kalau seandainya pihak yang ditanya itu mencelanya, menjelek-jelekannya, maka aku akan katakan bahwa mereka adalah ashabu bidah. Mereka adalah ashabu bidah. Nah, tidak salah kalau di zaman sekarang setiap orang diuji dengan nama Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Uji setiap orang dengan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Tanyakan kepadanya, bagaimana menurut Anda fadilatu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali? Kalau seandainya dia memberikan pujian, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan Syekh Rabi, maka dia ahlus sunnah. Tapi kalau seandainya ketika diangkat nama Syekh Rabi, ditanyakan kepadanya tentang Syekh Rabi, dia mengatakan, oh Syekh Rabi seorang yang keras. Memang dia ahlus sunnah. Enggak disebut ahli bidah, tidak. Syekh Rabi ahlus sunnah, tapi keras. Ahlus sunnah, tapi keras. Ya. Banyak mengkritik orang. Nah, maka kita ketahui bahwa dia tidak berada di atas sunnah. Ya. Minimalnya Halabi yang seperti itu. Sangat tidak suka dengan yang namanya Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Ya. Karena patut untuk kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini yang paling banyak membongkar kedok penyimpangan, penyimpangan kelompok dakwah dan tokoh-tokohnya adalah Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaganya dan memanjangkan usianya. Nah, dan memperbanyak orang-orang yang seperti beliau. Karena dengan keberadaan orang-orang yang seperti itulah sunnah akan terjaga. Apalagi di masa fitnah ini. Kita butuh kepada orang-orang yang kokoh. Kokoh manhajnya. Ya, kokoh akidahnya. Nah, tidak hanya sebatas semangat dalam menyampaikan sunnah kepada umat. Tetapi juga bersemangat dalam menjaga umat dari berbagai macam penyimpangan. Ini yang terpenting. Ya. Semangat dalam menjaga umat dari berbagai macam penyimpangan. Nah, kita harus doakan asatidzah kita, para ulama kita, agar mereka semua diberikan keistiqomahan, memberikan bimbingannya kepada kita. Ya, doakan supaya diberi keistiqomahan, diberi kekuatan, nah, supaya kita tetap terbimbing di atas manhaj as-salaf. Nah, ada juga riwayat di sini yang disebutkan dari Imam Ahmad. Idza ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salamah fattahimhu 'ala al-Islam fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah. Lihat. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau engkau melihat ada seseorang yang mencela Hammad bin Salamah, maka curigailah keislamannya. Curigai keislamannya. Kenapa? Fa innahu kana shadidan 'alal mubtadi'ah, sebab Hammad bin Salamah adalah orang yang keras sikapnya kepada ahlul bid'ah. Ya. Orang yang keras sikapnya kepada ahlul bid'ah itu tidak disukai. Ya. Nah, orang-orang yang tidak menyukainya adalah orang-orang yang butuh dicurigai keislamannya. Ya. Butuh dicurigai keislamannya. Patut diwaspadai pemahamannya. Ini pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Hammad bin Salamah adalah seorang alim, ahli hadith. Ya. Yang dikenal kokoh di atas sunnah. Pernyataan-pernyataan beliau tentang sunnah sangat banyak sekali dikutip dalam kitab As-Sunnah karya Imam Ahmad, dalam kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, ya, dan kitab-kitab manhaj yang lainnya, kitab-kitab sunnah yang lainnya, selalu dikutip, selalu dinukil pernyataan Hammad bin Salamah. Nah, seorang yang dikenal kokoh di atas sunnah. Banyak dari kalangan ahli bid'ah yang merasa terusik dan terganggu keberadaannya dengan adanya Hammad bin Salamah. Karena itu Imam Ahmad mengatakan, siapapun yang mencela, yang menjelek-jelekkan Hammad bin Salamah, maka curigai keislamannya. Pasti dia menyimpang. Tidak benar agamanya. Di zaman sekarang juga sama. Orang yang mencela, menjelek-jelekkan Syekh Rabi, ya, ada sesuatunya berarti. Ya. Ada sesuatunya. Ada penyimpangan dalam dirinya. Kalau ahlus sunnah tidak akan merasa terusik. Kalau salafiyun merasa bangga, bergembira dengan kehadiran sosok alim semacam Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Tidak merasa terganggu. Ya. Beda halnya dengan orang-orang yang sudah mungkin mulai ada penyimpangan dalam dirinya, atau bahkan yang memang telah menyimpang, akan merasa terusik, akan merasa terganggu dengan sosok Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh, fayumtahanu ar-rajulu idza sturiba minhu aw urida minhu amrun minal umur fa innahu yumtahan. Maka seseorang mesti diuji keadaannya. Apabila memang diragukan, ya, dan ingin diambil sesuatu darinya semacam ilmu, maka harus diuji terlebih dahulu. Wa hadzal amru la yastati'un nasu daf'ahu. Hatta fil muamalat, persoalan ini persoalan yang tidak bisa ditolak oleh semua orang, sekalipun terkait dengan masalah muamalah. Syekh mencontohkan seorang laki-laki yang hendak meminang seorang wanita. Ya. Datang laki-laki ke rumah seorang wanita, sudah rapi, masya Allah, ya, pakai gamis yang baru beli, peci, ya, biar kelihatan putih, ya kan, masya Allah, datang. Ingin meminang seorang wanita. Ini soal muamalah, ya, bukan soal mana. Datang, ingin meminang seorang wanita. Maka otomatis dengan serta merta keluarga si wanita ini, ayah, ibunya, kakaknya, adiknya, pasti akan bertanya tentang keadaan si laki-laki ini, ya kan? Akan bertanya bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Bahkan ada yang sampai bertanya bagaimana pekerjaannya. Ini yang jawabannya sulit bisa dikemukakan oleh seorang salafi. Ya. Pendapatannya seperti apa? Mungkin. Tapi semua ini, ikhwan fillah rahimakumullah, dilakukan dalam rangka mencari tahu keadaannya. Ini dalam soal muamalah, apalagi dalam soal din, ya kan? Dalam soal din. Maka butuh untuk bertanya, menguji seseorang sejauh mana keadaannya. Apakah ma'ah ahli sunnah atau ma'ah ahli bidah? Apakah bersama dengan ahli sunnah atau bersama dengan ahli bidah? Keluarga si wanita ini misalnya, yang mengetahui keadaan si laki-laki tadi yang datang ingin meminang putrinya, sudah tahu bahwa laki-laki ini soleh, baik agamanya, akhlaknya juga, tentu akan diterima. Tapi kalau tidak, tidak akan diterima, ya kan? Akan ditolak. Dan ini sesuatu yang lumrah, fitrah terjadi, ya, di tengah-tengah kita. Nah, terkait dengan urusan muamalah, ditolak dengan penolakan yang halus untuk sementara ini, ya. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ke depan ada jalan lain. Ya, kalau seandainya jodohnya kan tidak akan kemana. Nah, gitu. Bahasanya kan begitu, masya Allah, ya. Halus. Nah. Kalau dalam urusan din kita nggak bisa begitu. Kalau seandainya dia diketahui ahlus sunnah, selesai urusan. Ambil ilmunya, belajar kepadanya. Tapi ternyata setelah dites, setelah diuji, dia malah mencaci maki, mencela Syekh Rabi, mencela para ulama sunnah. Langsung kita tinggalkan. Tidak ada basa-basi lagi. Ya. Tidak ada basa-basi lagi. Enggak ada basa-basi. Selesai. Tinggalkan. Dan tidak perlu memuji terlebih dahulu. Oh, Masya Allah, anta begini, begini, begini. Lah. Ya, tinggalkan langsung. Nah. Jadi itu kesimpulan dari jawaban Syekh Rabi, Syekh Ubaid hafizahullah taala. Kemudian as-su'alu al-khamis, pertanyaan yang kelima. Idza tarra talibul ilmi an yanqula an kutubi ahli al-ilmi aw al-akhdha anhum, fama ad-dawabitu asy-syar'iyyatu inda ulama'i sunnah wa tauhid fi hadza? Apabila seorang penuntut ilmu terpaksa harus menukil sesuatu dari kitab-kitab ahlul ilmi dan mengambil sesuatu dari mereka, apa ketentuan syar'inya di sisi para ulama sunnah? Ya. Ada seorang talibul ilmi terpaksa harus menukil tentang sesuatu dari kitab-kitab ahlul ilmi. Apakah ada ketentuannya? Apakah ada etikanya? Apakah ada manhajnya? Dijawab oleh Syekh Ubaid hafizahullah taala, in kana al-mu'allifuna li hadhihi al-kutub mimman hum 'ala sunnah falaysa fil amri 'indi iskal. Jawabannya, kalau seandainya penulis kitab-kitab tersebut yang hendak dinukil itu ternyata orang-orang yang berada di atas sunnah, maka ini persoalannya tidak jadi masalah, ya. Bukan sebuah problem, bukan sebuah masalah, bukan sebuah muskilah. Silahkan ambil. Misalnya seorang penuntut ilmu butuh terkait dengan sebuah masalah, kemudian ngambil sebuah kitab, ternyata kitab itu dikarang oleh ulama ahlu sunnah, kan gak jadi masalah. Dia boleh menukil darinya. Nah. Kemudian amma in kana al-manqul anhum min ahli al-bid'ah. Adapun jika kitab yang akan dinukil itu ternyata penulisnya adalah ahlul bid'ah, fa innal amra yakhtalif wa laysa ala watiratin wahidatin, maka persoalannya berbeda-beda, tidak satu arah. Karena itu para ulama, kata beliau, membagi kitab-kitab mubtadi', karya ahlul bid'ah, ila thalathati asnaf, menjadi tiga bagian, menjadi tiga bagian. Ahaduha, yang pertama, makana bid'atun khalisan, sebuah kitab pengarangnya ahli bid'ah, isinya bid'ah semua, murni. Ya. Walaysa fihi sunnah, tidak ada sunnah sedikit pun di dalamnya. Aw fihi nazarun yasir minas sunnah, bahkan sedikit pun dari perkara sunnah tidak ada. Fahadha la yahillun nabar fihi, maka kitab yang seperti ini tidak halal untuk dilihat. Tidak boleh dinukil sesuatu darinya. Ya. Karena jelas kan, pengarangnya ahli bid'ah, isi kitabnya bid'ah semua, enggak ada sunnah. Apa yang mesti diambil? Ya. Selesai. Jangan diambil. Jangan dilihat. Jangan dinukil sesuatu pun darinya. Illa li'alimin, kecuali seorang alim. Itu pun seorang alim yang mutamakin, seorang alim yang kokoh ilmunya. Yuridu an yarudda alal qaum, yang bertujuan ingin membantah suatu kaum. Misalnya mengambil kitab Al-Kafi. Kitab Al-Kafi, kitab yang menjadi rujukan utama orang-orang Syiah Rafidhah. Seorang alim mengambil kitab itu untuk apa tujuannya? Untuk membantah orang-orang Syiah. Ini boleh. Adapun para penuntut ilmu, jangan melakukan hal yang seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, makana khaliton fihi sunnah wa bid'ah, kitab yang isinya campur, ada sunnahnya, ada bid'ahnya. Isinya campur, ada sunnah, ada bid'ah. Tapi pengarangnya siapa? Ahlul bid'ah. Pengarang ikhlasnya ada bid'ah. Seperti misalnya kitab-kitab karangan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya. Ada beberapa hadis yang dinukil, benar, sesuai dengan pemahaman sunnah. Tetapi Ada juga paham-paham atau banyak paham-paham yang menyimpang dan berbahaya di dalamnya. Ya. Atau misalnya kitab karangan seorang tokoh teroris. Ya. Ada hadis-hadis Nabi dinukil. Benar. Riwayat Bukhari Muslim menukil Syekh Ibnu Utsaimin, menukil Syekh bin Baz, mungkin. Tapi di bagian yang lainnya banyak juga penyimpangan-penyimpangannya, banyak bid'ahnya. Nah, buku yang seperti ini yang tercampur di dalamnya antara sunnah dan bid'ah, la yahillun nadhar fihi, tidak halal untuk melihat, membaca buku tersebut atau menukil sesuatu darinya, meskipun ada yang sesuai dengan sunnahnya. Ya, meskipun ada yang sesuai dengan sunnahnya. Illa li'alimin, kecuali bagi seorang alim mutamakkin, alim yang kokoh keilmuannya. Yumayyizu bainas sahih minas saqim, yumayyizu sahih minas saqim, yang bisa membedakan ya, mana yang benar, mana yang salah. Nah, mana yang hak, mana yang batil. Kalau penuntut ilmu biasa, kadang ketika melihat pembukaannya, masya Allah nih sesuai dengan sunnah, khutbatul hajah. Ya, masya Allah khutbatul hajah ini kan pembukaan yang biasa dibaca oleh asatidz ahlu sunnah. Wah, berarti buku ini benar nih, buku ini sesuai dengan sunnah. Dalam keadaan tidak tahu isinya seperti apa, ya kan? Banyak disebutkan riwayat, nggak ada kejelasan keterangan hadis yang sahih atau tidak. Bisa jadi tertipu kalau penuntut ilmu melihat buku yang seperti itu. Ya. Ditambah lagi belum diketahui pengarangnya siapa, tapi ketika melihat mukaddimahnya khutbatul hajah, oh langsung diklaim kalau itu buku yang baik. Ini penuntut ilmu. Nah, karena itu ya, jangan dinukil sesuatu pun dari sebuah kitab yang bercampur di dalamnya antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Nah. Kecuali tadi seorang alim yang bisa membedakan. Nah, kecuali alim yang bisa membedakan. Dan seorang alim yang menukil dari kitab tersebut tujuannya hanya mengambil yang haknya saja. Baik. Namun dalam persoalan ini Syekh mempunyai catatan. Ya. Sebaiknya bagi seorang alim tidak banyak menukil dari kitab-kitab yang seperti ini keadaannya. Ya. Tidak banyak menukil. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, Syekh mengatakan kalau ada seorang alim yang menukil dari kitab yang seperti ini, maka dia harus memberikan catatan di bawah, penjelasan, footnote. Ya. Misalnya catatannya, apa yang disebutkan di sini adalah benar, tetapi pengarangnya seorang mubtadi. Nah, ada keterangannya. Ya. Kemudian hal yang ketiga kata Syekh, menurutku yang lebih utama adalah mencukupkan diri dengan kitab-kitab karya ulama ahlu sunnah. Jadi ini yang paling afdol. Ya, ini yang paling afdol. Masya Allah ya. Kehati-hatian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Nah, dalam hal ini beliau begitu cermat sekali. Beliau begitu cermat sekali. Nah, pandangannya sangat jeli, jauh ke depan. Kemudian yang ketiga, maka nakhalian minal bid'ah. Kitab yang kosong dari bid'ah. Enggak ada kebid'ahan sedikit pun di dalamnya. Ya. Kemudian sahibuhu laisa lahum hammun fi nashri bid'ihi wa da'wah ilaihi. Pengarangnya pun sekalipun dia dari kalangan ahlu bid'ah, dia tidak punya semangat menyebarkan kebid'ahannya. Tidak pula punya semangat untuk mendakwahkannya. Ya. Sehingga bukunya yang ditulisnya itu tidak ada kebid'ahan sedikit pun. Ya. Nah. Wa innama hammuhu tahqiqu kitab min kutubi ahli sunnah. Jadi pengarangnya itu hanya punya semangat untuk mentahqiq sebuah kitab saja. Kitab ahlus sunnah. Nah. Kitab ahlus sunnah. Maka yang seperti ini Syekh mengatakan hadzal amru fihi wasi. Persoalan ini persoalan yang luas, persoalan yang luas, artinya sah-sah saja kalaupun kita membaca buku tersebut. Nah, sah-sah saja. Itu diantaranya ikhwan fillah rahimakumullah, pembagian kitab-kitab yang dikarang oleh ahlul bidah. Jadi ada tiga macam. Kemudian Syekh Hafizahullahu Ta'ala juga menjelaskan tentang etika penukilan sesuatu yang menyangkut ilmu dari sebuah kitab. Kalau kitabnya itu jelas-jelas karya ahlu sunnah, maka boleh untuk diambil. Kemudian jangan sekali-kali membaca, mengambil, menukil dari sebuah kitab yang nyata-nyata dikarang oleh ahlul bid'ah dan isinya kebid'ahan semua. As-su'al wasadis, pertanyaan yang ke-6, mal farqu fi qawlihim hadha sahibu bid'atin wa hadha mubtadi. Apa perbedaan antara kalimat hadha sahibu bid'atin, ini pelaku bid'ah, dengan kalimat ini mubtadi? Ada pelaku bid'ah, ada mubtadi. Kalau mubtadi itu ahlul bid'ah. Syekh menjawab, indi annal farqa wadihun. Menurutku perbedaannya sangat jelas. Perbedaannya sangat jelas. Wa sayatabayyan lakum bima arafnahu min ibarati ahli ilmi wa samtihim wa nahjihim. Dan akan jelas persoalannya kepada kalian sesuai dengan apa yang kami ketahui, kata Syekh, dari ungkapan-ungkapan ahlul ilmi, dari madhab mereka dan manhaj mereka, fi qawlihim mubtadi, seputar kalimat mubtadi ahlul bid'ah. Annahum la yutliquna illa ala man qamatil hujjatu alaihi annahum mubtadi. Kalimat mubtadi ahlul bid'ah adalah sebuah kalimat yang tidak diucapkan oleh para ulama, melainkan ditujukan kepada orang-orang yang sudah tegak hujjah kepadanya bahwa dia seorang mubtadi. Ada orang mubtadi melakukan kebid'ahan, memiliki pemikiran yang menyimpang, dinasehati. Setelah dinasehati tetap dalam keadaannya, tidak mau rujuk dari kesalahannya, sudah tegak hujjah padanya, maka dia seorang mubtadi. Ikhwan, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri ketika mengatakan al-imam mubtadi, kira-kira apakah Asy-Syaikh Ubaid dengan serta-merta mengatakan begitu saja, atau ada tahapan-tahapan sebelumnya yang beliau lakukan? Ada. Beliau tidak dengan serta-merta mengatakan kepada seseorang fulan mubtadi, alan mubtadi, melainkan sudah tegak kepada fulan dan alan yang dimaksud hujjah. Dan hujjah itu tidak mesti datang dari beliau. Bisa saja datang dari selain beliau. Misalnya, si A mentahdir si B. Si A tidak menegakkan hujjah kepada si B. Tetapi ada si C, si D, si E sudah menegakkan hujjah kepada si B. Maka tidak disalahkan ketika si A mentahdir si B. Faham? Qala wa annahu sahibu dhalal, dan bahwasannya yang dikatakan mubtadi itu sahibu dhalal, pembawa kesesatan. Wa annahu dhalun mudil, dia sesat dan menyesatkan. Fa yaquluna mubtadi, maka para ulama menyatakan mubtadi, dia ahlul bid'ah. Wa qad yutliqunaha ahyanan ala sabilil zajri, dan terkadang mereka menyematkan kata mubtadi tersebut ala sabilil zajri, dalam bentuk hukuman. Wa amma qawlu sahibi bid'atin, adapun kalimat sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, ini maknanya yakni yarkabul bid'ah, melakukan kebid'ahan. Fahiya a'ammun, maka kalimat pelaku bid'ah ini sifatnya lebih umum, sifatnya lebih umum daripada mubtadi. Setiap mubtadi, ya, adalah sahibu bid'ah. Tapi tidak setiap sahibu bid'ah mubtadi. Ya, setiap mubtadi adalah sahibu bid'ah, pelaku bid'ah. Tapi tidak setiap pelaku bid'ah dikatakan mubtadi. Karena bisa jadi pelaku bid'ah ini jahil, bisa jadi pelaku bid'ah ini belum tegak hujah kepadanya. Kalau mubtadi adalah sosok yang sudah tegak hujah kepadanya, kemudian dia nyata-nyata berada di atas kesesatan, ya, sesat dan menyesatkan orang lain, maka mereka mubtadi. Nah, amma mubtadi fahuwa akhas, mubtadi lebih khusus sifatnya. Fatafattanu lihadza barakallahu fiikum, maka cermatilah persoalan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kalian. Nah, baik, sudah jam 11. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan 6 pertanyaan dan jawaban yang dikemukakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala cukup bagi kita. Setidaknya kita semakin tahu tentang bagaimana seharusnya kita mengamalkan sunnah dan berpijak di atas manhaj as-salaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan di sini, bagaimana menyikapi buku-buku yang ditulis oleh ulama sunnah, tapi buku tersebut diterjemahkan oleh seorang ahlu sunnah, tapi penerbitnya sururi, atau diterjemahkan oleh sururi dan semisalnya. Nah, buku-buku yang seperti ini jangan dibaca, jangan dibeli, jangan dibeli, ya, dijauhi. Nah, dari jawaban Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada buku-buku penulisnya ahlu sunnah. Kemudian ada seseorang yang mentahqiq, menjelaskan tentang hadis-hadisnya. Orang ini kesibukannya hanya itu saja. Dalam keadaan kita enggak tahu dia ahli bid'ah atau bukan. Atau katakan ahli bid'ah. Katakan ahli bid'ah. Ya. Mentahqiq kitab ulama ahli sunnah. Ya. Dia terangkan hadisnya. Oh, hadis ini dikeluarkan oleh pulang. Oh, disesuaikan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Terus diterangkan. Ya, ditahrij hadis-hadisnya. Ada ayat yang tidak disebutkan, disebutkan. Oh, ini di surat Al-Baqarah ayat sekian. Oh, ini di surat An-Nisa ayat sekian. Dia ahli bid'ah, mubtadi. Tapi tidak punya kesibukan kecuali itu. Dia hanya mengambil rejeki dari apa yang dilakukannya. Dia tidak sedikit pun menyinggung soal kebid'ahan dan keyakinan dalam buku tersebut, dalam buku yang ditahqiqnya. Buku yang seperti ini adalah buku yang wasi', kata Syekh Ubaid. Artinya buku yang luas, artinya boleh-boleh saja kita ambil manfaatnya. Boleh-boleh saja kita ambil manfaatnya. Beda dengan ini ya, akhi. Buku ulama ahlu sunnah diterjemahkan oleh sururi. Ada sururi, kita tahu. Ya. Hizbi, kemudian juga aktif. Iya kan? Penerbitnya Hizbi, aktif juga mengajak orang kepada hizbiyahnya, maka beda kondisinya. Yang seperti ini harus dijauhi. Jangan dibeli buku-buku yang semacam ini. Nah, orang-orang sururi ketika menerbitkan buku, ketika menerjemahkan buku, ya bukan hanya sebatas mencari rezeki dari situ, tapi mereka ada unsur dakwahnya, ya kan? Bahkan penerbitan-penerbitan yang mereka punya tidak menutup kemungkinan didukung dana-dananya dari lembaga-lembaga hizbi. Ya. Hah. Jadi kondisinya beda dengan yang pertama tadi kita sebutkan. Ahli bid'ah miskin. Ahli bid'ah miskin. Ya. Dia cuma punya pengetahuan tentang hadis saja. Akhirnya ambil kitab hadis, kemudian dia tahqiq. Dia tidak membubuhkan sedikit pun soal kebid'ahannya. Enggak. Dia cuma mencari rezeki dari situ. Nah, buku yang semacam ini boleh dimanfaatkan. Tapi kalau sururi, mereka dakwah. Ketika menerjemahkan buku-buku Ahlussunnah, dakwah mereka. Ya. Menerbitkan buku-buku Ahlussunnah, dakwah mereka. Kenapa? Karena di balik mereka ada yang mendukung. Lembaga-lembaga hizbiyah, ya kan? Ada yang mendukungnya. Tidak hanya sebatas mencari rezeki, tidak. Ya. Oh, gajinya besar-besar. Tidak hanya sekedar pengen duit. Ya kan? Nah. Jadi, jauhilah. Ya. Jangan mengambil, memanfaatkan buku-buku seperti ini. Baik. Yang kita jadikan sorotan bukan bukunya yang dikarang oleh ulama Ahlussunnah, tapi penerbit dan penerjemahnya yang bisa menimbulkan fitnah bagi umat kalau seandainya kita mengambilnya, kita membacanya, kita mengoleksinya di perpustakaan kita. Nanti akan datang orang bertamu kepada kita, bertanya misalnya tentang bagaimana keadaan dia di Zawas. Oh, kita katakan, ya sururi ini. Terus dia lihat maktabah kita, loh itu diterjemahkan oleh Yazid Jawas. Kok ada di situ? Nah, fitnah kan? Menimbulkan fitnah. Umat akan bingung nanti. Ya. Nah. Gimana hukumnya orang yang makan atau minum dalam keadaan majelis ilmu sedang berlangsung? Saya pernah mendengar hal tersebut, qillatul adab. Nah, ya kalau seseorang duduk di majelis ilmu, maka yang dia hadapi adalah kalam Allah dan kalam Rasul. Yang dia dengar adalah kalam Allah dan kalam Rasul. Bahkan majelis itu adalah majelis terbaik di dunia. Ya, taman dari taman-tamannya surga. Majelis tersebut dihadiri oleh para malaikat. Ya. Para malaikat mengepakkan sayapnya sebagai bentuk ridhoan kepada siapapun yang ada di majelis tersebut. Maka harus dijaga adabnya, harus dijaga etikanya. Dengan demikian, tidak boleh, tidak pantas makan dan minum di majelis ilmu yang sedang berlangsung penyampaian ilmu. Jangan sampai seseorang datang ke majelis ilmu bawa kopi. Alasannya apa? Biar gak ngantuk. Duduk majelis ilmu, kopi di samping, kitab dipegang. Ini tidak ada adab, ini tidak menghormati majelis ilmu. Dan tidak menghormati ilmu. Tidak menghormati kalam Allah, kalam Rasul. Para salaf dulu. Ada kan mungkin antum pernah dengar ceritanya? Ada yang sudah membeli ikan, ya kan? Ternyata ada majelis ilmu, ya. Majelis tahdis. Ditinggalkan ikannya itu, tidak dibawa ke majelis. Ditinggalkan, langsung duduk di majelis ilmu sampai busuk, ya kan? Pulang sudah busuk, nggak bisa kemakan. Nah, tidak digoreng dulu, dipasak dulu, baru kemudian dimasukin kertas bawa ke majelis ilmu. Ya, ini memang benar, qillatul adab, ya, tidak mencerminkan adab yang baik. Nah, dalam Adabul Muta'allim, ya, karya Ibnu Jamaah, itu dijelaskan bahwa yang seperti ini menggambarkan tidak ada adab. Oleh karena itu jangan, ya, jangan sampai makan dan minum di majelis ilmu. Nah, bagaimana sikap kita apabila kita menghadapi orang yang telah ditahdir? Nah, dan apabila ia mengucapkan salam, kita harus menjawabnya, lah. Ya. Seorang yang sudah ditahdir mengucapkan salam kepada kita, jangan jawab salam. Ini sebagai bentuk hukuman kepadanya. Sebagai bentuk hukuman kepadanya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu bagaimana memperlakukan siapa? Ka'ab bin Malik. Padahal Ka'ab bin Malik tidak diponis sebagai mubtadi, tidak. Tapi karena kesalahan yang dilakukannya, Nabi memberikan hukuman. Jangan ada yang bicara kepadanya, jangan duduk bersamanya, jangan bergaul dengannya. Sampai Ka'ab bin Malik merasa sempit hidupnya. Ya kan? Apalagi yang sudah jelas-jelas ditahdir karena sebuah penyimpangan. Penyimpangan manhaj. Mengucapkan salam kepada kita. Nanti dulu. Antum tobat dulu ya akhi. Ya. Tempat bulu, nanti baru saya jawab salamnya. Eh, kalau sekarang tidak, ya kan begitu. Kalau orang Makassar sekarang tidak, ya jangan. Ini sebagai bentuk hukuman kepadanya. Dan para salaf mengajarkan seperti itu, ya. Sebagai bentuk jazr. Nah, dan bagaimana pula apabila ia mengajak kita berbicara, wala nisfa kalimah. Ya, setengah kalimat pun jangan, jangan mau. Sampai dia kembali kepada yang hak. Ya. Nah. Mereka mengatakan bahwa salafiyin jamaah tahdir dan keras dalam berdakwah. Soal keras dalam berdakwah karena mereka salafiyin senantiasa menegakkan tahdir, ini adalah pernyataan yang keliru, pernyataan yang salah, pernyataan yang tidak benar. Kalimat-kalimat yang seperti ini hanyalah kalimat-kalimat yang muncul dari orang-orang yang ada penyimpangan, ada zaid di dalam hatinya. Ya, kalau salafiyin tidak mungkin mengatakan seperti ini. Justru salafiyin akan merasa terbantu ketika ada temannya yang menjelaskan tentang bahayanya pemikiran fulan dan pemikiran Allah. Nah, tidak ada yang tidak suka kepada tahdir kecuali Halabiyun, Humayyun, Sururiyun, jelas, ya kan? Mereka mengatakan bahwa kita adalah jamaah tahdir. Ya subhanallah. Kalau mereka mengatakan bahwa kita adalah jamaah tahdir, berarti selama ini para sahabat pun begitu. Para sahabat dikatakan jamaah tahdir, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan tukang tahdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya mengajak umat kepada kebaikan, mentahdir umat dari berbagai macam keburukan. Para sahabat pun sama. Ya. Para sahabat pun sama. Nah. Ada lagi yang mengatakan, tahdir itu hak ulama, kita enggak bisa mentahdir lah. Ini pernyataan yang batil. Ya. Bagaimana mungkin ketika kita melihat sesuatu yang jelas-jelas menyimpang, kita gak berbicara, tunggu ulama dulu lah. Padahal sudah jelas-jelas penyimpangannya. Ya. Kita memang bukan orang yang alim, tapi tahu kalau itu adalah penyimpangan. Jelas faktanya. Nah, kita membiarkan. Kenapa? Tunggu ulama. Ulama yang mentahdir. Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, dan masyaih yang lainnya menjelaskan bahwa bagi seorang penuntut ilmu, boleh mengikuti tahdirnya ulama. Ya. Boleh mengikuti tahdirnya ulama. Nah, artinya ketika salafiyun, ketika kita mentahdir, entah itu mentahdir kelompok tertentu, mentahdir lembaga tertentu, mentahdir person-person tertentu, itu artinya bukan kita yang mentahdir, tetapi para ulama. Kita salafiyun hanya mengikuti tahdirnya mereka. Kalau seandainya salafiyun dikatakan jamaah tahdir, maka ulama mereka juga harus dikatakan sebagai jamaah tahdir. Ya, karena kita hanya mengikuti tahdirnya para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka dan menjaga mereka. Nah, Jadi dikiranya ketika kita mentahdir, itu kita, berasal dari kita, muncul dari kita. Lah, kita tidak mentahdir kecuali memang ada penjelasan dari kalangan para ulama terhadap sesuatu yang jelas kebatilannya. Nah, bagaimana sebenarnya langkah-langkah kita atau cara kita menyikapi saudara-saudara kita yang masih ngaji atau menjadi mad'u, da'i-da'i hizbi, MLM dan sebagainya, yang mana mereka ini hampir tiap hari kita jumpai. Apakah apa ini sama dengan menyikapi ahlul bidah? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jika kita mendapati orang-orang yang seperti ini, maka kewajiban pertama kita adalah mendatanginya dan menasihatinya. Mendatanginya dan menasehatinya. Ya. Dan dampak dari nasihat yang kita sampaikan itu akan kelihatan. Dampak dari nasihat yang kita sampaikan akan kelihatan. Imma dia menerima, wa imma tidak menerima. Kalau menerima, walhamdulillah. Kalau tidak, ikut sertakan dengan mereka. Hukumi sama dengan mereka. Apakah membutuhkan waktu yang lama? Tidak mesti. Tidak mesti membutuhkan waktu yang lama. Kalau seandainya satu majelis, dua majelis sudah kita nasihati dan dia tetap ngeyel, berarti orang ini, ya, orang ini orang yang keras. Ya. Gak mau menerima nasihat. Selesai, tinggalkan. La salam wala kalam. Ya. Tapi kalau misalnya kita nasihati baru satu majelis, dia sudah mulai menampakkan ada sedikit-sedikit perubahan. Gak banyak, sedikit. Oh begitu ya. Ada kalimat, oh begitu ya. Majlis berikutnya, datangin lagi, nasihatin lagi. Gimana ah, tentang apa yang Anda sampaikan kemarin. Nasihatin lagi, terus. Ada penerimaan lagi. Cuma masih ada syubhat di kepalanya. Baik, sabar kita. Besoknya datangin lagi, nasihatin lagi. Mulai berguguran, satu, dua, tiga, syubhat jatuh. Ada tersisa satu syubhat lagi, habis waktu. Oke, besoknya lagi. Datangi lagi, habisi subhatnya. Ya. Selesai, dia menerima, walhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak menerima, semua subhatnya sudah kita bantah, semuanya sudah kita jelaskan, tetap seperti itu, meskipun di awalnya nampak mau menerima, tapi di akhirnya su'ul khotimah, la salam wala kalam, sudah. Ya. Jadi, ingat, nasihat itu tidak mesti menghabiskan sekian waktu. Tidak mesti lama. Tidak mesti sampai bertahun-tahun. Tidak mesti. Ya. Karena apa? Karena dampak dari nasihat itu akan terlihat. Baik dalam waktu yang singkat, maupun dalam waktu yang mungkin membutuhkan waktu yang agaklah lama. Tinggal dilihat saja. Ada kan orang yang ketika kita nasihati dalam satu majelis, dia mulai ada sedikitlah penerimaan. Nah ini kita masih punya harapan. Ya, besoknya datangin lagi. Nah, tapi kalau sejak awal sudah menampakkan antipati, ya, penolakan, berarti selesai. Nah, jadi tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa nasihat itu tidak cukup satu majelis, dua majelis, tiga majelis. Ya. Nasihat itu harus sering dilakukan. Ya, tidak begitu. Nah, ini yang diurai oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri di buku ini. Cuma tadi kita belum sampai ke situ. Nah,